Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amjai wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum isanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatfilah rahimani wa rahimakullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Baca kitab Sulamul Munajah. Secara Safinatul Solah. Karangan Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Sarah oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahumullahu taala. Qala al-musannifu rahimahu taala wa qala asy-syarihu Syekh Nawawi rahimahu taala summa yaqulu 'inda iradati sujudi al-awali, kemudian ya orang yang salat mengucapkan ketika ingin sujud yang pertama mengucapkan Allahu Akbar. Tsumma yaqulu ba'da istiqrarihi fihi, kemudian mengucapkan setelah istiqrar mapan ketika sujud mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Ai Al-A'la Al-Ali Al-Balik, tinggi, yang sangat tinggi. Fi uluwi ar-rutbati, tinggi tingkatannya, derajatnya. Ila haitsu la rutbata, sampai di mana tidak ada rutbah tingkatan, ila wahya munhatotun anhu, ya kecuali yaitu milik Allah SWT yang paling tinggi. Wa bihamdihi salasa marat, di paling tinggi ya. Jadi kalau munhatoh tadi ya lebih rendah, artinya jatuh di bawahnya. Ya, tidak ada yang satu level ketinggian melainkan itu lebih rendah daripada ketinggian Allah SWT. Tidak la rutbata illa wahya munhatotun anhu. Tidak ada satu yaitu level ketinggian kecuali level tersebut di bawah ketinggian Allah SWT. Wa bihamdihi, dan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Salah sama rotin diucapkan tiga kali sumber al-adhkar. Kama maro bima fihi fi ruku. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ruku. Kemudian wal hikmatu fi takhsisil azim bi ruku'i wal a'la bi sujudi. Hikmah, ini hikmah ya, hikmah digali oleh para ulama, yaitu hikmah dikhususkannya kata-kata azim pada ruku. Ruku Subhana Rabbiyal azim wal a'la pada sujud Subhana Rabbiyal a'la. Hikmahnya adalah anal a'la af'alu tafdil. Kalau a'la itu jenisnya af'alu tafdil, jadi perbandingan al-a'la paling tinggi, akbar paling besar dan seterusnya, ajmal paling indah dan seterusnya, seperti itu bentuknya af'alu tafdil. Kalau azim kan tidak ya, al-azim bukan af'alu tafdil. Ya, sifat musabah. Anal a'la af'alu tafdilin wa sujuda, dan sujud adalah nihayatu tawadhu'i, puncak dari ketawadhu'an, lima fihi, karena lima sesuatu yang di dalam sujud itu min wad'il jabhati lati hiya asraful a'dha'i ala mawati'i al-aqdam. Jadi sujud adalah puncak dari ketawadhuan, di mana di dalam sujud itu seorang meletakkan jabah keningnya, yang ini adalah anggota badan yang paling mulia, diletakkan di tempat kaki, tempat injakan kaki. Walihada, oleh karena itu, karena yaitu sujud afdola minar ruku. Sujud lebih afdol dibandingkan ruku. Karena tadi ya, puncak ketawaduan. Faja'ala al-ablagha ma'al ablag. Maka dijadikan ablag itu paling, sesuatu yang paling, bersama yang paling. Ya. Nya sujud itu tingkat puncak ketawaduan itu kan paling tawadu gitu. Maka disamakan isinya juga zikirnya ada yang makna paling ala-ala paling tinggi. Ya, jadi selaras ya. Kama afadahu ar-Romliyu sebagaimana faedah yang disampaikan oleh ar-Romli. Ini hikmahnya seperti itu ya. Jadi sujud adalah puncak dari ketawaduan. Sumayaqulu inda iradatil julusi, kemudian ketika ingin duduk, bangkit dari sujud, maka mengucapkan Allahu Akbar, takbir intiqal. Sumayaqulu ba'da intisabihi jalisan, kemudian dia yaqulu mengatakan ya ketika dia sudah duduk tegak, Rabbighfirli ai ustur zambi, ampunilah aku, robik film aku, maksudnya ustur tutuplah dosaku, warhamni dan rahmatilah aku, kasihanilah, sayangilah aku, birahmatin wasiatin dengan rahmat yang luas, analu saya bisa menggapai ya dengan rahmat tersebut, menggapai adarajata al-aliyata, yaitu kedudukan yang tinggi, ya kedudukan yang tinggi, ya warhamni itu seperti itu. Jadi apa, kalau robbi firli itu minta ampun, warhamni minta rahmat, dikasih sayangi dengan rahmat Allah yang sangat luas, yang dengan rahmat Allah itu kita bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi. Jadi, kedudukan yang tinggi didapatkan dengan adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wajburni ai agnini bisa di fakri. Cukupkanlah aku dengan menutup kefakiranku. Ini ada doa seperti juga ya. Ditutup. Warfa'ni ila a'la ad-darajat. Angkatlah aku sampai ke posisi yang paling tinggi. Derajat yang tinggi. Warzuqni ai birizqil arwah wal asbah. Ya, berilah aku rezeki dengan rezeki rohani maupun fisik jasmani. Yaitu apa? Wa ya al-ulumu ilmu-ilmu wal ma'arifu ma'rifah-ma'rifah pengetahuan wal qut makanan pokok. Wal kiswah pakan wa ghairu dzalika. Ya. Minta rezeki, di situ ada minta rezeki juga ya. Rezeki macam-macam. Jadi ini rezeki itu macam-macam ya. Ada ilmu itu rezeki, ya, satu makrifat rezeki, kemudian apa makanan, baju dan yang juga rezeki. Jadi rezeki tidak mesti berupa materi. Bisa rezeki ilmu, rezeki pemahaman, ya itu juga masuk rezeki. Karena di sini disebutkan birizqil arwah wal asbah dan disebutkan contoh-contohnya. Wahdini ada yahdi, berilah petunjuk pada diriku. Ai atimni ala hidayati ilal Islam alati ya a'zamu ni'am. Yaitu tetapkanlah diriku untuk selalu senantiasa mendapatkan hidayah kepada Islam. Ya. Dan hidayah Islam itu adalah a'zamu ni'am. Kenikmatan yang paling besar adalah hidayah Islam. Dan memang demikian adanya ya. Orang kalau tidak diberi hidayah Islam itu ya celaka yang paling celaka kan gitu. Karena dampaknya adalah apa? Kekal di dalam neraka. Dampaknya kekal di dalam neraka. Kalau kita diberi hidayah Islam ini suatu kenikmatan, di sini sebutkan al-hidayah ilal Islam adalah a'zamu ni'am, kenikmatan yang paling besar. Wa'afini Wa'af ini yaitu idfa'ani kula ma yukrohu. Yaitu singkirkanlah dariku semua hal yang tidak disukai. Terjaga dirinya. Wa'fu ani dan umhu zambi ani. Maafkanlah itu, hapuslah dosa dariku. Wal farqu bainal afwi wal maghfirah. Perbedaan antara al afwu ya dan maghfirah. Kalau al afwu biasanya apa diterjemahkan pemaafan gitu ya. Maghfirah ampunan. Anal afwa, kalau afwa itu ya juzu an yakuna ba'dal uqubati wa yajtami'u ma'aha. Afwa itu boleh di situ ada setelah ukubah hukuman, maka berkumpul antara al-afu dan ukubah. Wa amal gufron fala yakunu ma'al ukubati. Kalau gufron maka tidak, ampunan tidak berkumpul bersamanya al-ukubah. Tapi kalau al-afu bisa bisa ada setelah ukubah. Allahu a'lam bishawab. Wa yusanu an yazida al-munfaridu ala zalika. Dan disunahkan an yazida al-munfaridu. Orang yang sholat dengan munfarid sendirian disunahkan untuk menambah dari sekedar zikir tadi. Wa misluhu makmumun. Dan semisal munfarid adalah makmumun, dia makmum yang tawala imamuhu, imamnya memperpanjang sholatnya, bacaannya, zikirnya. Maka yusanu an yazida robbi habli qalban taqiyan naqiyan. Itu wahai Robku, berikanlah padaku qalban hati yang taqiyan bertakwa, naqiyan bersih. Minasyirki barian, yaitu terlepas dari kesirikan. La kafiran wala syaqiyan, tidak ada kafiran dan celaka. Ini kalau dia munfarid ya, bisa ditambah doa ini, atau ketika imamnya lama bisa ditambah doa ini. Wa mislu dzalika alama qalahu ba'duhum, dan yang semisal dengan itu tadi apa yang disampaikan oleh sebagian fuqaha itu rabbighfir warham. Ya wahai Rabbku, ighfir ampunilah, warham rahmatilah, wa tajawaz amma ta'lam. Dan ampunilah segala sesuatu yang engkau ketahui. Innaka antal azu al akram. Allah zat yang mulia dan mulia. Tumayaqulu inda iradati sujudi asani Allahu akbar. Kemudian tadi ketika ingin duduk ketika ingin apa sujud yang kedua, maka mengucapkan Allahu akbar. Ya tadi duduk di antara sujud sudah ya. Setelah duduk di antara sujud maka sujud lagi yang kedua. Tumayaqulu ba'da istiqrari fihi, kemudian dia mengucapkan setelah istiqrar mapan di dalam sujud yang kedua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ala kaunihi salasa marotin, diucapkan tiga kali. Kama mara al kalamu alai fi ruku, sebagaimana telah lihat pembahasan yang sama di dalam ruku. Tuma yaqulu inda iradatil qiyami li raq'ati saniyati Allahu akbar. Kemudian dia mengucapkan ketika ingin bangkit di rakaat kedua. Ucapkan Allahu akbar. Wa yusanu an yamudda. Jadi ini kan sudah rakaat pertama. Kemudian bangkit menuju rakaat kedua. Maka beliau mengatakan wa yusanu disunahkan an yamudda at-takbira, itu memperpanjang takbir, takbir intikal tadi, illa rukni al-muntaqil ilaihi, yaitu sampai kepada rukun yang dituju. Jadi dari sujud ingin berdiri kan panjang, maka disunahkan takbirnya itu diperpanjang pula. Misalnya Allah, gitu kan? Allahu Akbar. Ya, saya berdiri gitu, panjang. Tujuannya adalah li'alla yakhlua juz'un min sholatihi min zikri. Karena agar tidak ada juz'un min sholatihi, satu bagian di dalam sholat yang yakhlu, kosong dari mina zikir, dari zikir. Tujuannya agar tidak ada satu bagian pun di dalam sholat yang kosong dari zikir. Karena kalau misalnya mengucapkannya itu takbirnya selesai sebelum berdiri, maka ada yang kosong. Misalnya ini sujud, Allahu Akbar, sudah selesai. Ya, pas bangkit dari pertengahan, saya berdiri, kosong. Atau mungkin takbirnya menjelang mendekati berdiri dari sujud, kosong dulu, kosong, baru Allahu Akbar. Nah, berarti dari sujud sampai ingin mengucapkan Allahu Akbar tadi, kosong. Nah, ini bagaimana caranya agar tidak kosong? Maka ya semua diisi takbir dengan cara diperpanjang, dimatkan. Li anna sholata la sukuta fiha, karena sholat itu tidak ada di situ yang diam. Artinya semua ada zikirnya. Ya, meskipun nanti sunnah atau wajib, nah itu ada hukumnya, tapi tidak ada kemudian yang kosong gitu dari zikir. Kemudian ada syaratnya, ya ini panjangnya seberapa? Wa yustaratu, dan disyaratkan an ala yazidu atau ala yazida almadu ala sab'i alifatin. Jadi matnya itu tidak boleh lebih dari 7 alif. 7 alif panjang ya, 14 harokat. Li'annal madda, karena mat itu la yazidu alaiha. Mat itu tidak ada yang lebih dari 7 alif. Fakulu alifin harokatani. Satu alif itu sama dengan 2 harokat. Dua harokat itu wahwa bimikdarin nuntuki bilahzi alifin. Seukuran mengucapkan lafad alif. Jumlah itu sab'i alifatin, maka jumlah ya 7 alif itu adalah arba asrata harokatan, 14 harokah panjang. Falmatu idza kana zaidan 'alaiha fa huwa haramun mudhirun. Mat itu kalau melebihi dari 14 harokat, maka ini haram, mudhir, ya merusak. Ya, jadi ada kaidahnya tidak boleh melebihi 14 harokat. Ya, mungkin itu bisa terjadi kalau mungkin gerakannya terlalu pelan. Jadi pelan banget sehingga bisa lebih dari itu. Mungkin ya seperti itu. Tapi kalau gerakan normal, bangkit normal, ya insya Allah nggak sampai kemudian lebih apa 14 harokat. Fahadhi al-madhkuratu, kalau matobi'i kan 2 harokat kan, ya hamidun, 2 matobi 2 harokat. Nah ini dikali 7, 14, nggak boleh lebih dari itu. Fahadhi al-madhkuratu min awalil kalam adalah rok'atun kamilatun. Yang disebutkan tadi dari awal pembahasan adalah 1 rokaat penuh, sempurna. Tadi sampai sujud kedua bangkit itu kan. Sudah selesai 1 rokaat. 1 rokaat itu kan selesai ditandai dengan selesainya sujud kedua. Sujud kedua selesai itu berarti sudah 1 rokaat sempurna. Wa yaf'alu ay al-musolli, kemudian orang yang sholat musolli, wa yaf'alu melakukan fi baqi rokaati di rakaat sisanya kedua, ketiga, keempat. Jami'a ma dzakarnahu, semua hal yang telah kita sebutkan tadi ya. Ila kecuali an-niyata wa takbiratul ihram, kecuali niat dan takbiratul ihram. Dikecualikan itu. Tadi kan dari niat berhubungan dengan takbiratul ihram ya. Itu dikecualikan, tidak dilakukan di rakaat selain rakaat pertama. Wa hiya an-niyatu, fa hiya ay an-niyatu ma'a tahrumi fi rakaati al-ula faqat. Niat bersama dengan takbiratul ihram itu di rakaat pertama saja. Ya, tidak ada kemudian di rakaat kedua dan seterusnya. Fa iza zadat salatuhu raka'ataini, jika salatnya lebih dari dua rakaat, berarti salat maghrib, salat isya, zuhur, maka jalasa litasyahudi al-awali, maka dia duduk untuk tasyahud awal. Ba'da tamami rakaataini, setelah sempurna dua rakaat. Setelah sempurna dua rakaat artinya apa? Setelah selesai sujud kedua di rakaat kedua. Fayaqulu fi dzalikal julusi, maka dia mengucapkan di duduk tersebut tasawuf awal, attahiyatul mubarakatu shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaika ayuhan nabiyu. Bitasdidi, dengan tasdid, aw bil hamzah. Nabiyu tasdid atau nanti ya-nya diganti hamzah. Watarkuhuma ma'an, kalau dengan hamzah nabi dengan hamzah tidak dilakukan, nabi dengan ya juga tidak, tasdid ya tidak dilakukan, maka mudirun, maka ini merusak fil wasli waktu wasal disambungkan ataupun fal waqi diberhentikan. Maka itu tidak sah bacaannya minal ami, baik itu dia orang awam wa ghairi ataupun selain awam. Dia mengucapkan assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa hadhihi riwayat Ibnu Abbasin, riwayat Muslim. Itu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya bi hadfi harfil illati. Dengan menghapus huruf ilat yaitu wawu. Jadi tadi kan disebutkan attahiyatul langsung enggak pakai wal mubarakatus gitu. Attahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatullah. Tidak dikatakan attahiyatu wal mubarakatu washolawatu wathayyibah, itu enggak. Tapi langsung attahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibah. Nah, ini riwayat Ibnu Abbas dan inilah yang dipilih dalam mazhab Syafi'i memakai lafaz ini. Jadi ini hadisnya sahih ya. Riwayat Muslim. Ini nanti ada riwayat lain sebagaimana akan disebutkan oleh As-Syarih, yaitu di situ disebutkan wa amma riwayat Ibnu Mas'udin, riwayat Bukhari Muslim di sini disebutkan, yaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hiya bi harfil atfi ma'a isqati al mubarakat. Ya, kalau riwayat Ibnu Mas'ud itu huruf atofnya enggak ada huruf atofnya. Pakai huruf atof wawu tadi. Ma'a isqati al-mubarakat, tapi tanpa kata-kata al-mubarakat. Wa taqdimi, dengan mendahulukan lillah ala shalawat, atas kata shalawat. Wahya attahiyatu lillah ya, attahiyatu lillah. Wassalawatu ada wawu, Watoyibat ada wawu juga. Al-Mubarokat enggak ada. Ini lafaz dari Ibnu Mas'ud, attahiyatulillah wassalawatu watoyibat. Kalau lafadznya Ibnu Abbas ya, hadis Ibnu Abbas, ya tadi attahiyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Lillahnya terakhir. Oleh Ibnu Mas'ud, lillahnya didahulukan. Attahiyatul lillah wassalawatu watoyibat. Sama-sama hadis sahih. Ya, sehingga mungkin kalau kita sering dengarnya yang lewat Ibnu Mas'ud, belum tahu riwayat Ibnu Abbas ya, apa namanya, ini sudah ada informasi bahasanya ini adalah ada riwayat Ibnu Abbas seperti ini. Sehingga nanti jangan salah paham, kemudian tidak warid ini gitu, bacaan ini ya, belum tahu mungkin ya. Bisa jadi ada yang mengatakan seperti itu. Jadi oh ini tahunya cuman attahiyatulillah wassalawatu wattoyibat. Padahal ada lafaz yang lain. Kemudian ada juga lafaz yang lain, wa amma riwayatu Abi Musa. Wa amma adapun riwayatu Abi Musa Al-Asy'ari, riwayat Muslim di sini ya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ya bi isqati al-mubarakat. Ya. Ini sama ya. Al-mubarakatnya juga enggak ada. Tadi yang riwayat Ibnu Abbas ada. Atahiyatul mubarakat. Al-mubarakatnya ada. Riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Ibnu riwayat Abu Musa Al-Asy'ari tidak ada al-barakat. Ma'a taqdimi thayyibat 'ala shalawat. Ya, thayyibatnya didahulukan sebelum shalawat. Wa ta'khiri lillah 'alaihima. Kata-kata lillah diakhirkan dari thayyibat dan shalawat, as-shalawat. Wa hadzi harfil athfi. Ya, huruf athfnya dihilangkan. At-tahiyatu thayyibatu shalawatu lillah. Ada ini satu juga ya. Kayaknya ini jarang kita dengar, tapi ini yang masyhur tadi ya, dua tadi. Ya, tapi ini ya, dikatakan juga riwayat yang sahih riwayat Muslim. Jadi ini kalau riwayatnya Abu Musa Al-Asy'ari, attahiyatu thayyibatu shalawatu lillah. Ya. Ini bisa juga digunakan dibaca. Jadi kadang terjadi perbedaan lafaz-lafaz seperti ini ya. Nanti bisa dicek di sini itu sumbernya apakah sama atau tidak gitu ya. Madar di hadisnya itu porosnya itu di mana itu, apakah sama artinya, sahabatnya jelas beda ya. Ya, kemudian nanti jalur-jalur setelahnya. Sehingga berarti ada kemungkinan memang kalau sudah sahabatnya beda ya, berarti ada kemungkinan memang diajarkan beda kan gitu. Diajarkan beda. Karena ini kan para sahabat semua kan. Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, Abu Musa Al-Asy'ari, semua sahabat. Tapi redaksi yang mereka terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeda-beda. Kemudian wa syahadatu asaniyatu fi riwayati Ibnu Mas'ud. Ya, sekarang yang riwayat Ibnu Mas'ud, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, tadi yang riwayat Ibnu Mas'ud itu yang attahiyatu attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini Ibnu Mas'ud. Ya. Wa kadza demikian pula fi riwayati Abi Musa. Demikian pula riwayat Abu Musa Al-Asy'ari, lakin akan jadi ini tadi juga ya. Lakin bi isqati asyhadu. Ha kadza dzakara Nawawi fi Al-Adhkar. Berarti kalau enggak ada asyhadu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadunya enggak diulangi. Kemudian tadi Allahumma sholli ala Muhammad ya. Tadi di matan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tasawuf apa? Pertama kan. Tasawuf awal itu nanti apa? Disunahkan sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada kesunahan sholawat pada alu Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di tasawuf awal mabniun ala takhfif. Prinsipnya adalah diringankan. Sehingga setelah baca tasawuf tadi, setelah baca apa? Tahiyatul mubarakatuh sholawat tayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyadu ala ila ilallah wa asyadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung berdiri. Allahu Akbar. Artinya tidak dilanjutkan wa ala ali Muhammad. Tidak. Karena ini tasawuf awal itu prinsipnya adalah takfif, diringankan. Ini ada beda pendapat di kalangan para ulama memang di bab ini. Tapi dalam mazhab Syafi'i hanya sebatas itu. Suma yaqulu 'inda iradati inda iradati al-qiyam li raq'ati salisati Allahu Akbar. Ini setelah selesai apa? Setelah selesai yaitu dari tasawuf awal ingin berdiri ke rakaat ketiga maka mengucapkan sama Allahu Akbar sama seperti keterangan tadi maka diperpanjang dimatkan tidak boleh lebih dari 14 harokat diperpanjang takbirnya sampai ketemu rukun berikutnya adalah berdiri. Sehingga takbir intikal ini bisa apa? Beda-beda panjangnya. Ya. Sehingga kalau misalnya dari sujud kedua menuju duduk tasawuf akhir atau tasawuf awal, ya mestinya pendek. Cuman Allahu Akbar. Nah gitu. Tapi kalau nanti dari sujud kedua menuju berdiri atau dari tasawuf menuju berdiri, nah ini lebih panjang ya. Sehingga nanti bisa panjang. Ya, sehingga ini takbir intikalnya beda-beda. Ya, tidak sama. Tapi ini kesunahan ya. Ini hukumnya sunnah. Karena takbir intikal sendiri dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Sunnah hai'ah. Sehingga pun kalau tidak dilakukan tetap sah. Tetapi tidak afdol. Di dalam mazhab Hambali hukumnya wajib. Takbir intikal hukumnya apa? Wajib. Sehingga sebaiknya kita lakukan ya. Tidak dilupakan takbir intikal. Setiap perpindahan takbir Allahu Akbar dan seterusnya. Ya, nanti agar kita mendapatkan keutamaan atau pahala yang tambahan seperti itu dan juga menghindari apa? Perselisihan tadi. Saya mengatakan wajib kalau ditinggalkan sengaja enggak boleh bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian sumayakumu muntasiban wayati bibaqi raka'ati sholatihi minasalisati warabi'ati misla raka'ati saniyati fil kaifiyati. Kemudian dia berdiri yakumu muntasiban berdiri tegak wayati bibaqi raka'ati sholatihi dan dia mengerjakan pada rakaat-rakaat sisanya dari sholatnya yaitu rakaat ketiga dan keempat mengerjakan semisal yang dia kerjakan di rakaat kedua dari sisi tata caranya lakin akan tapi layak ra'u suratan ba'da tasyahudi al-awali. Tidak membaca surat setelah tasawuf awal iza kana wairo masbukin bil ulataini. jika dia tidak masbuk dua rakaat pertama. Jadi kan ketika surat setelah ini ya, di rakaat ketiga berarti kan, dia setelah Fatihah tidak membaca surat. Kalau dia posisi normal, bukan masbuk di dua rakaat pertama. Amma huwa, adapun dia yang masbuk dua rakaat pertama, fa in tamakana fi qira'atiha ma'al imam fil ula rakaat rakaataihi wa saniyatihima qara'aha. Kalau dia masbuk, artinya dia mendapati imam sudah di rakaat ketiga gitu ya. Maka kalau dia memungkinkan untuk membaca surat tersebut bersama imam di rakaat pertama dan keduanya bagi dia. Jadi rakaat pertama kedua si imam masbuk kan berarti rakaat ketiga keempatnya imam. Bisa enggak dia imamnya baca Fatihah, dia baca Fatihah plus surat. Kalau bisa dibaca. Di rakaat keduanya dia juga demikian. Meskipun kalau bacanya sama-sama normal enggak terkejar, tapi kalau misalnya imamnya bacanya tartilnya pelan, kemudian yang makmum bisa cepat, dia bisa. Jadi imam baca Fatihah, dia bisa Fatihah plus surat gitu. Nah, ini amma huwa adapun dia fa'in, adapun dia itu yang masbuk dua rakaat tadi. Fa'in tamakana, jika dia memungkinkan untuk membacanya bersama dengan imam di dua rakaat pertama dan kedua, maka dia baca. Wa ila jika tidak memungkinkan, maka umumnya tidak memungkinkan ya, kecuali tadi. Wa ila jika tidak memungkinkan, maka qara'aha fi raka'ataini al-akhirataini min salatihi, dari salatnya, li alla takhlu'a anha, maka dia baca di dua rakaat terakhir dari simau masbuk, agar li ala tahluwa, yaitu sholat tidak kosong dari surat tadi. Jadi kan dia ketika misalnya apa, ya intinya kalau membaca Fatihah ya intinya terpenuhi syarat-syarat sahnya, seperti itu. Terpenuhi apa? Syarat-syarat sahnya. Nanti kalau imamnya tidak standar, terlalu cepat ya, cepat sekali ya, maka sebisanya kemudian mengikuti gerakan imam. Mengikuti apa? Imam. Kalau memang imamnya terlalu cepat. Tapi kalau imamnya standar, makmumnya nanti yang sangat pelan, ya tidak standar, maka itu ada perinciannya, nanti bisa nyusul. Nanti bisa apa? Nyusul, tapi nanti diberi apa? Batasan maksimalnya. Kalau ada wudhu itu sampai tiga rukun ya. Allahu a'lam bishawab. Wa ila jika dia tidak bisa membaca tadi bersama imam, maka dia baca di dua rakaat terakhir dari sholatnya tadi. Ya, sehingga ketika misalnya sholat zuhur gitu kan, sholat zuhur dia masbuk masuk ketika imam di rakaat ketiga, maka dia kan baca al-fatihah, dan dia itu kan rakaat pertamanya si makmum masbuk, rakaat ketiganya imam. Kemudian si makmum ini bisa tidak di rakaat tersebut dia baca fatihah plus surat. Rakaat keempat juga demikian. Kalau tidak bisa, maka nanti ketika imamnya sudah salam, kalau sudah empat rakaat, dia akan nambah dua rakaat. Nah, dua rakaat ini rakaat ketiganya si makmum masbuk dan rakaat keempatnya. Maka di situ nanti dia dibaca surat tadi. Di rakaat ketiga membaca surat setelah Fatihah, rakaat keempat dia membaca surat setelah Fatihah. Sehingga dia salatnya tidak kosong dari membaca surat tadi. Nah, itu seperti itu tata caranya. Nah, bagaimana kalau sholatnya maghrib? kalau sholat maghrib dia masuk di rokaat ketiga, berarti dia ketinggalan dua rokaat, ada dua surat kan. Beliau mengatakan wayukariruha marotaini, maka dia ulang dua kali fisalisatil maghribi di rokaat de maghrib alati infaroda biha, yang dia bersendirian di situ, badalan an qiraatiha fil ulataini, sebagai ganti dari membaca dia di yang dia tinggalkan di dua rokaat pertama tadi. Jadi kalau sholat maghrib dia masuk di rokaat ketiga, berarti kan dia ada rokaat pertama, kedua enggak ikut. Nah pada rokaat pertama ada baca surat, ketiga juga baca surat. Ini kata beliau di sini disunahkan untuk itu. Allahu a'lam bishawab. Untuk dibaca dua kali. Tapi coba nih yang ini anak ada apa? Kalau ini sholat jahriyah ya. Sholat jahriyah biasanya itu yang masyhur dia baca Fatihah saja. Tapi beliau di sini dikatakan demikian. Jadi di rokat ketiga juga bisa dia baca itu. Baca di sini diulang dua kali. Diulang apa? Dua kali. Karena dia ketinggalan dua. Suma kemudian idza atama arokaati salasan au arbaan, jika dia telah menyempurnakan tiga rokaat, yaitu misalnya sholat maghrib atau empat rokaat, yang sholat empat rokaat ya, artinya sudah selesai dari sujud kedua, maka setelah sujud kedua jalasa al julusa al akhiro, maka duduk duduk terakhir ya, namanya duduk terakhir. Wal afdalu fi atawaruku, yang afdal duduknya adalah duduk tawaruk ya, dengan menempelkan pangkal paha ke lantai. Illa an yurida sujud sahwin yang taqaddama muqtadihi fayaftarisu. Jadi julus duduk terakhir istilah kita tahiyat akhir gitu. Yang afdal duduknya tawaruk ya. Kecuali jika dia ingin sujud sahwi yang taqaddama telah mendahului muqtadi penyebab sujud sahwi. Jadi di sujud sahwi kan dilakukan di tasawuf akhir. Kalau dia mau sujud sahwi maka iftiros. Ya. Karena duduk tawaruk itu adalah kaidahnya duduk tawaruk dilakukan jika ini adalah duduk yang setelahnya apa? Salam, langsung salam. Tapi kalau setelahnya masih ada sujud sahwi, maka dia duduknya iftiros. Jadi duduk iftiros meskipun duduk akhir kan, karena musud cawi iftiros. Setelah sujud, duduk, sujud lagi, duduk. Kemudian yang terakhir ini mau salam baru tawaruk. Jadi tawaruk khusus yang yaitu duduk yang setelahnya apa? Setelahnya salam. Sehingga ini juga berlaku ketika apa? Makmum masbuk. Imamnya rokaat terakhir, dia rokaat ketiga misalnya. Ya pokoknya dia masbuk ya. Maka dia tidak sujud, tidak tasawut apa? Tidak duduk tawaruk. Karena dia nanti berdiri menambah apa? Rokaat yang ketinggalan. Maka makmum duduk iftiros. Kemudian wa amma al julusu fi ghairi tasyahudi al akhiri, adapun duduk selain duduk tasyahud akhir, fal afdalu fihi al iftirasu, maka yang afdal duduk iftiras. Dan ini duduk tawaruk dan iftiras sana afdaliyah ya, sehingga kalaupun dibolak-balik ya tetap sah saja sholatnya, tapi kurang afdal. Yang afdal seperti ini. Sama'un kanal musholli yadzakaron aw ghairuhu, sama seperti orang sholat dia laki-laki ataupun yang lainnya, perempuan atau khunsa. Wa yaqulu fihi ai dzalikal julus, maka dia ucapkan di duduk tadi Ini baru diberi makna-maknanya. Tadi kan sudah nih sama. Atahiyatu ay kullu ma yuhayya bihi ay yu'azamu. Ya, segala sesuatu yang dijadikan untuk penghormatan atau pengagungan. Min salamin berupa salam, selamatan, wasanain, pujian, wa madhin pujian, bil mulki dengan kekuasaan, wal azamati keagungan, wal qasdu asanau ala Allahi bi annahu, maksud dari muji Allah bi annahu malikun. Allah itu memiliki lijami'i at-tahiyati minal khulki. Memiliki segala pujian dari makhluk-makhluknya. Segala pengagungan, pujian ya untuk Allah. Wal mubarakat ayatnya annamiyat tumbuh, yang tumbuh. Al sholawatu ay kullu sholawat, semua sholawat. At thayyibat ay al a'mal as sholihat, amal-amal soleh. Lillahi untuk Allah biduni wawi atfin, tanpa ada wawu atof. Riwayat Ibnu Abbas tadi ya. Wa innama huzifa al-atifu, hanya saja dihapus huruf atof wawu huna di sini. Li isyarihi bitaghayyuri al-haqiqi au al-munzali atau munazali manzilatahu. Itu untuk isyarat ada taghayyur, beda secara hakiki atau hukmi. Jadi kalau ataf itu kan nanti ada beda ya. Ini dan itu dan Zaid wa Amr kan beda, data goyur. Nah, di sini tidak disebutkan huruf atafnya. Nah, mengisyaratkan hanya isyarat taghayyur baik itu hakiki atau hukmi. Assalamu atahiyah penghormatan. Awi salamatu atau keselamatan minan naqaisi dari kekurangan-kekurangan kekurangan-kekurangan wanahwi hima dan yang wanahwiha dan semisal dengan itu. Ayatul mubarakatuh sallallahu assalamu assalamu kemudian assalamu alayka innama khutiba nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hanya saja yang dikhitab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu al-wasitatu al-uzma, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah perantara yang paling besar. Wa anahu akbarul khulafai ala Allah, ya yaitu khalifah dari Allah yang paling besar. Makana khitabu sallallahu alaihi wasallam ka khitabihi, maka seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ai alayka al barakah, atas engkau barokah. Adalah ai kasratul khair wal karamati, yaitu banyaknya kebaikan dan kemuliaan. Assalamu ai assalamatu minal afat. Ya, selamat dari afat, kerusakan-kerusakan, penyakit-penyakit, kekurangan-kekurangan. Alaina yaitu assalamu alaina. Assalamu alaina, keselamatan bagi kami, yaitu siapa alaina al-hadirina, ya yang hadir. Min imamin, yaitu imam, wa makmumin makmum, wa malaikatin dan malaikat, wa jinin wan insin. Jin manusia dan manusia. Wa ala ibadillahi sholihin, jam'u sholih. Dan keselamatan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Wa huwa al-qa'im bima alaihi min hukuki lahi ta'ala wa ibadhi. Yang dia itu, soleh itu, qa'im bima, yaitu melakukan alaihi kewajibannya. Yang harus ia tunaikan itu adalah hak Allah dan juga hak-hak hamba yang lain, hamba Allah. Ini orang soleh itu maksudnya di sini, Pak. Melakukan kewajiban-kewajibannya, menunaikan kewajiban, ini adalah haknya Allah dan hak hamba-hamba Allah yang lain. Ini didoakan ya, hamba-hamba yang soleh itu didoakan. Asyhadu an la ilaha illallah ay alladzi kamula ilmuhu wa baharat hikmatuhu, dan meluas atau banyak Ya, taharat bisa menyilaukan, menghiasi. Hikmahnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tadi, ini bacaan apa? Tasyahud. Sudah, tadi sudah dibahas ya. Allahumma sholli apa? Iktif ala Muhammadin. Sholawat. Al-afdalu ziyadatu sayyidina. Kalau di dalam mazhab Syafi'i ini ada yang mengatakan lebih afdal diberi apa? Sayyidina. Allahumma sholli, berilah sholawat, itu bisa diartikan menyayangi atau mengenakan. Diberi Sayyidina Qobla Muhammadin, sebelum kata-kata apa? Muhammad. Ya, ini seingatnya ada khilaf, tapi ada koror seperti ini apa atau pendapat dalam mazhab, yaitu sebelum lafaz Muhammad diberi kata-kata Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina gitu. Qabla Muhammadin sulukan li tariqi al adab. Dalam rangka menempuh itu metode adab. Jadi dalam rangka yaitu beradab. Abdika wa rasulika. Ini tadi sholawatnya bisa seperti ini. Abdika wa rasulika an-nabiyyi al-ummiyyi. Hambamu dan rasulmu, nabi yang umi, tidak bisa baca tulis. Wa ala ali Muhammadin, dan atas keluarga Muhammad. Nah, itu tadi ya, sebelum Muhammad bi sayyidina, di sini seperti itu. Wa azwaji, dan istri-istri beliau, wa dzurriyyati, keturunan. Kama sholaita ala Ibrahim, karena engkau telah, atau sebagaimana engkau telah berikan sholat pada Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim, dan alu keluarga Ibrahim. Wa alu Ibrahim, keluarga Ibrahim adalah Ismail. Keluarga Ibrahim ada Ismail, wa Ishak, wa auladhuma, dan keturunan dari Ismail dan Ishak. Itu banyak ya. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad. Ayy, afdi alaika alaihi. Ya, curahkanlah kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakatiddin, keberkahan din agama, wa dunia dan akhirat. An-Nabi al-Ummi wa ala ali Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyati kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina muta'alliqun bi sholli wa barik. Maknahu ini fil alamin talabu shalah, yaitu permintaan sholawat minallah, dari Allah, wa minal alamin, dan dari alam. Ala Muhammadin, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakannahu qol, seolah-olah dia mengatakan, sholli ya Rabbi, berilah sholawat wahai Rabbku ala Muhammadin, kepada Muhammad, waj'al al-alamina, dan jadikanlah alam semesta yusholuna alaihi, bersholat pada beliau. Ay, sholli anta wal-alamuna alaihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bila sholawat engkau dan juga semesta alam pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fayarji'ul makna ila anna fi bi makna ma'a. Maka maknanya kembali kepada fi itu bermakna ma'a. Fi maknanya ma'a. Tadi kan ada fil alamina. Fil alamina. Fil alamina itu ma'al alamina gitu. Au manahu, atau maknanya takhsisuhu sallallahu alaihi wasallam, atau bisa juga dimanai dikhususkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam min bainil alamina, dikhususkan dari semesta alam. bisolati wal barokati dengan sholawat keberkahan dan al matlubain al matlubata ini yang itu dituntut keduanya as-sholatu wal barokah. Fal makna sehingga maknanya khusa ya Allah, ya Rabbi ya Allah ya Rabb khususkanlah ya Muhammad Muhammadan wa alahu dan keluarga Muhammad bisolati dengan sholawat wal barokati dan barokah alaihima atas keduanya. Jadi Muhammad wa aluhu min bainil alamin yaitu dikhususkan dari alam. Ay min bainis sa'iri khalqika dari makhluk-makhlukmu yang lain. Dikhususkan diberi sholat dan keberkahan. Kamana kolahu Ahmad al-Mihi an Sulaiman bin Umar al-Jamal. Dari Sulaiman bin Umar al-Jamal. Innaka hamidun. Sungguhnya engkau adalah hamid. Ay hamidun. Hamidun memuji. Hamidun memuji. Li'af'ali kholkihi. Memuji perbuatan-perbuatan makhluknya. Minato'ati. Yaitu berupa ketaatan-ketaatan. Dipuji bi isabatihim alaiha dengan diberi pahala makhluk-makhluk Allah tadi atas ketaatannya. Wa hamidun li nafsihi dan itu juga memuji diri sendiri. Majidun ay majidun wa huwa al-kamil syarofan wa karom wa karoman. Sempurna ya, mulia dan mulia. Wal makna mana jelas innaka ahlul majdi wal fi'li engkaulah yang punya kemuliaan wal fi'li al jamil dan perbuatan yang indah wal karam wal ifdal ya kemuliaan dan ifdal keunggulan di afdhalu ifdhalu mengunggulkan maka fa'atina su'lana maka berikanlah kepada kami permintaan kami karena engkau alul majdi wal fi'li al jamil wal karam wal ifdal maka berikanlah permintaan kami wala tukhayyib roja'ana jangan kau jadikan harapan-harapan kami kosong tidak terpenuhi wa hadhi as-salatu riwayatun yaitu selawat ini tadi ya tadi kan ada selawat ya ada panjang tadi ya Abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati dan seterusnya. Dia mengatakan wa hadhi salatu salawat ini riwayatun an Ka'ab bin Ujrah. Sini sebutkan riwayat Bukhari dari Ka'ab bin Ujrah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an ghairihi dan dari yang lain. Berarti ada yang langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang ke bisa ke sahabat yang lain dulu atau an kalau annya apa atau ke Ka'ab berarti sahabat lain ke Rasulullah ya mungkin seperti itu an Ka'ab juga dari sahabat yang lain dari Rasulullah wa an ghairihi ya kalau atau ke Ka'ab tadi kadza qalahu an-Nawawi demikianlah yang dikatakan oleh An-Nawawi. Baik, untuk selanjutnya kita baca di pertemuan besok sore. Insya Allah kita khatamkan besok sore. Semoga Allah memberikan kemudahan. Cukup insya Allah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf saya kemarin atas kehadiran dan perhatiannya. Subhanakallahumma Satu ala ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.